apa itu campur mudakar sari. Jamu mudakar sari ialah suatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika rafat, ya dan nun ketika rafat, pada mufradnya nah suatu yang mungkin nanti tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika apa, ya dan nun ketika nasuk dan mufrad pada isim mufrad. Karena mufaknya tidak diganggu gugat, tidak dirubah bentuknya. Ya. Hanya ditambahi wawu dan nun ketika rafat, ya dan nun ketika nasab dan khafad. Maka jamak tersebut disebut dengan salim. Salim itu artinya orang yang selamat. Yakni selamat dari perbuatan merubah bentuk mufaknya. Nah,

Siap sawe. Insyaallah. Masuk. Ya, insyaallah pecah ke situ. Masuk ya. Nah.